padaku untuk temani aku nanti. Oh, oh, tapi mengapa tak kau katakan di mana dirimu kini, Adinda? Oh, Adinda, kau ada dan tiada. Adinda, engkau di mana? Adinda, engkau di mana? Dan kau pernah berjanji padaku untuk temani aku nanti. Oh, tapi mengapa tak kau katakan di mana dirimu kini, Adinda? Yeah.